semakin mendekati akhir dari kitab, semakin hari itu pula hati bergejolak, digoda supaya seorang thalibul ilmi itu tidak bisa menamatkan kitabnya dengan berbagai macam godaan, godaan luar dalam. Sehingga kalau mengikuti itu, nakhsha ayyasira majnunan marartu ala diyari diyaro layla uqabbilu dal jidara wa dal jidara wa mahubbul jidari syagafna kalbi walakin hubbu man sakana al jidara syakautu ila ustadhi su'a hifzi فأرشدني إلى ترك الزواج وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى للعروس نعم نعم